السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أين وصل الدور؟ giliran siapa sekarang? Baca. اقرأ. اقرأ ما يؤخذ من الحديث وترجمها. نعم. بسم الله. ما يؤخذ من الحديث الأول وجوب الإهداد أربعة أشهر وعشرة على المتوفى عند زوجها. المتوفى عنها زوجها. على المتوفى عنها زوجها. نعم. yang diwafatkan suaminya. Apa terjemahannya? Wajibnya seorang wanita yang telah meninggal suaminya untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, kedua. Antajtaniba kullu zina min antajtaniba. Antajtaniba kullu zina min lubusin wa tibin wa huli wa kuhl wa ghairiha. Nah, mana fa'ilnya? Dari fi'il tajtanib. Siapa fa'ilnya? Mar'ah. Hah? Al-mar'ah. Mar'ah. Baik, berarti kullu apa kullak? Kullak. Nah, tadi kenapa baca kullu? Antajtaniba. Antajtaniba kullu zina min libasin. Min libasin. Watibin. Wahulliyin. Wakuhl. Wakuhl. Wagairiha. Baik. Hendaknya bagi seorang wanita untuk menjauhi seluruh perhiasan. Semua wanita yang berkabung. Hendaklah seorang wanita yang ditinggal suaminya meninggal. Yang ditinggal suaminya meninggal untuk menjauhi segala perhiasan dari pakaian-pakaian yang. Atau wanita yang berihdad. Hendaklah wanita yang berihdad menghindari segala perhiasan. Terus. Perhiasan dari pakaian-pakaian dan wewangi-wangian, serta dari celak atau yang trennya. Huli. Huli itu cincin, kalung, perhiasan. Dan perhiasan cincin, kalung dan selainnya. Nah. Wa minaz zina hadhil masahik wal yakfi sebelahnya. Wa minaz zinati hadhil masahik wal asbar allati futina bihan nas akhiran min burdatin wa manakir wa nahu zalik. Wal maqsud bidzalika jami'uz zinah bi anwa'i mazahiriha wa ashkaliha min kulli ma yad'u ila ruhbah fil mar'ah. Nah. Dan termasuk dari berhias, yaitu dari model-model pakaian. Apa? Hadhil masahik. Apa? Model-model pakaian. Macam-macam pakaian. Kamu udah nyari di mana? Kamus. Hah? Masahik itu jamaknya mashuk. Siapa yang sudah dapat makna masfuk apa? Ada kasih tugas. Apa masfuk? Masahiq. Asbal dari sobal. Kalau sobal sudah pernah disebut sebelumnya, iya kan? Sauban masbughon, diceluk dengan warna-warna tertentu yang menarik. Mashuk ini barakallahu fikum. Belum ada yang dapat? Apa? Hah? Bubuk. Aslinya mashuk adalah bubuk. Apa saja yang bentuk bubuk disebut mashuk. Sehingga kadang-kadang ada mashuku kada, mashuk kada. Ada bubuk ini, ada bubuk itu. Tapi di sini adalah bubuk yang biasa dipakai oleh seorang wanita dalam membersihkan kulitnya. Kata beliau, yang banyak terfitnah para wanita hari ini. Apa yang kamu dapat? Mashuk. Hah? Warna bubuk. Bisa barakallahu fikum, yang biasa dikatakan di sini futina, terfitnah sebagian banyak para wanita hari ini, mereka biasa pakai lulur. Nah, dijualnya dalam bentuk bubuk. Dijualnya dalam bentuk mashuk. Mashuk ini tadi nanti dikasih air, gosokkan ke sini. Nanti kulit jadi bersih. Kalau dicium harum. Itu juga termasuk. Termasuk zina. Termasuk zina. Barakallahu fiikum. Kalau yang asbal, pewarna. Teruskan. Jadi berbagai macam pakaian salah ya. Nah, teruskan. Perbaiki, yang salah diperbaiki. Dan termasuk dari berhias, yaitu bubuk warna dan pakaian yang dicelup. Tidak mesti warna. Bubuk-bubuk pembersih kulit dan pengharum kulit. Lulur. Terus. Yang manusia bisa terfitnah. Ya. Yang bisa terfitnah dengannya akhir-akhir ini. Ya. Min burdah wa manakir wa nahu zalik. Dari jenis-jenisnya. Fal maksud bizalika jami'uz zina. Maka yang dimaksud perhiasan ialah semua jenis sarana berhias dengan segala rupa, bi anwa'i mazahiriha wa askaliha, dengan segala rupa dan bentuknya. Min kulli ma yad'u ila ruhbah fil mar'ah, dari semua hal yang mengundang nafsu pada wanita. Nah, dari segala hal yang menyebabkan wanita jadi menarik. Kulitnya halus, warnanya bagus, baunya harum, itu pakai mashuk tadi. Nah, teruskan. Sebelahnya. Antajtani bal kufla alladhi yakunu zinatan fil aini walau lihajatin ilaihi. Wala ba'sa bit tadawi bima laisa fihi zinatan. Min kuhlin laisa lahu atharun wa qad rotun wa nahwuha. Fal madaru fi dhalika ala zinati wal jamal. Hendaknya bagi seorang wanita yang sudah berkabung untuk menjauhi celak yang dia adalah perhiasan untuk mata, walaupun adanya kebutuhan, walaupun berhajat kepadanya, tetap tidak boleh. Terus, dan tidak mengapa baginya untuk berobat dengan obat yang tidak terkandung di dalamnya perhiasan, seperti celak yang tidak ada bekasnya dan obat tetes mata dan yang semisalnya. Maka patokan pada hal ini adalah perhiasan dan memperindah diri. Ya. Barakallahu fiikum. Nomor 3. hendaklah meninggalkan celak walaupun ada kebutuhan kepadanya. Walaupun sakit misalnya, matanya butuh dikasih celak, tidak boleh. Wala ba'sa bitadawi, tidak mengapa kalau berobat dengan sesuatu yang tidak menjadi perhiasan. Karena celak itu obat dan sekaligus persiapan. Sekaligus perhiasan. Ada obat yang tidak merupakan perhiasan. Misalnya sejenis celak tapi tidak berwarna. Misalnya barangkali ada. Maka itu tidak mengapa. Sebab di sini dikatakan, la basa bitadawi bima laisa fihi zina, dengan sesuatu yang tidak mengandung hiasan. Misalnya kuhul laisa lahu athar, celak yang tidak ada bekasnya. Atau qatrah, obat tetes mata. Qatrah, obat tetes mata. Dan sejenisnya. Idzan fal madaru, sering diterjemahkan madar, adalah poros. Lingkup edarannya hanya pada masalah perhiasan. Wal jamal, keindahan. Kalau itu menghiasi, kalau itu mengindahkan, maka tidak boleh. Baik. Yang keempat. Yusru hadhi syari'ah wa simahat. Yusru hadhi syari'ah wa simahatuha. Haizu qafafat asaral jahiliyah wa asqaliha. Nah. Mudahnya syariat ini dan kelapangannya. Iya, kelapangan ya. Atau toleran. Mudahnya syariat ini dan tolerannya agama ini. Haitsu qafafat, di mana yaitu meringankan kesulitan dan keberatan yang ada pada masa jahiliyah. Iya. Haitsu khaffafat, di mana diringankan asar al-jahiliyah. Asar itu belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu jahiliyah. Wa athqaliha, dan pemberat-pemberatnya. Dulu yang namanya penjahat itu di penjara tidak mesti dikurung begini. Dia dilepas bisa bekerja begitu. Tapi ada asar. Yang dipasang di kakinya atau di lehernya. Biasanya di kakinya. Ini pasang di kaki. Kemudian dikasih beban berat. Jadi mulanya juga gak bisa. Pasti ketangkep lagi. Dengan ini, mereka bisa bekerja ini, bekerja itu di luar. Ini namanya asar. Ini namanya atqal. Pemberat. Dari sakal. Baik. Sepertinya zaman sekarang sudah enggak ada ya. Karena terlalu atau kurang kemanusiaannya. Barakallahu fikum. Akhirnya jadi ungkapan. Bahwasanya yang tadinya berat jadi ringan, seakan-akan dilepas belenggunya dan dilepas pemberat-pemberatnya. Sehingga dia bebas atau lebih ringan. Lanjutkan. Wa min dhalika ma kanat ta'aniya tu'anihi al-mar'atu atau anihi al-mar'atu. Nah, ta'anihi al-mar'atu ba'da wafati zawjiha min doyikin wa harjin wa mahinatin wa shiddatin mihna wa mihnatin wa shiddatin tolilata'am. Dan diantara kesukaran wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya. Berupa kesempitan, siksaan, dan kekerasan selama 1 tahun lamanya. Iya. Artinya yang dilepas dari belenggu-belenggu tadi, di antaranya, ma tu'anihil mar'ah, apa yang dihadapi oleh seorang wanita setelah wafat zaujuha, setelah wafat suaminya dulu di zaman jahiliyah, min dhiqin wa harajin wa mihnatin wa shiddatin tailata 'am. Yani dilepas belenggu-belenggunya, di antaranya apa yang dihadapi oleh wanita dulu ketika wafat suaminya, ada kesusahan, kesempitan, keberatan, ujian, kekerasan. Tailata 'am, sepanjang 1 tahun. Tailata dari kata tawil. Nah, faqafaqa. فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها إلى نحو ثلثها وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة. Maka Allah Ta'ala meringankan jangka waktu yang panjang ini dengan mengurangi sampai sepertiganya dan serta menghilangkan keberatan yang dirasakan oleh wanita yang sedang sedih ini. Wanita yang? Yang sedih. Sedih. Apa? Miskinah itu yang perlu dikasihani. Nah, maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya sampai hampir sepertiganya. Mengapa dikatakan sepertiga? Karena 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Berarti kalau 4 bulan sepertiga. 12 dibagi 3, 4. 4 4 4 12. Baik, berarti dikurangi sampai sepertiganya. Dan juga dibatalkannya keberatan yang dihadapi oleh seorang wanita yang perlu dikasihani. Baik. Yang berikutnya. Fa'balahan nadhafah fi jismiha wa thawbiha wa maskaniha wa balaha wa bahalaha mukhalatatu aqaribiha wa nisaiha fi baitiha. Nah. Kemudian dibolehkan bagi perempuan tersebut ya untuk membersihkan badannya, bajunya dan tempat tinggalnya, dan juga dibolehkan untuk bermuamalah kepada kerabat-kerabatnya. Iya, bergaul. Bergaul dengan kerabat-kerabatnya. Dan juga dan para wanita. Dan para wanita di rumahnya. Jadi, termasuk keringanan yang diberikan oleh Islam, wanita yang berkabung, wanita yang berihdad tidak dikurung, tidak dikucilkan. Boleh bagi mereka untuk mandi. Kalau jahiliyah tidak boleh mandi sama sekali 1 tahun. Bayangkan kayak apa itu. Dakinya setebal apa kira-kira. Hah? Apalagi di tempat yang berdebu seperti di gurun pasir sana. Sehingga barakallahu fikum. Setelah Islam, boleh mandi, boleh bersih-bersih diri, fi jismiha, pada badannya. Apa syaratnya? Tidak memakai wewangian. Wazawbiha, bajunya juga boleh salin. 1 tahun tidak ganti baju. Kayak apa itu? Enggak penyakit aja alhamdulillah. Dikhawatirkan penyakit. Panu, kuda, kudis, kurap. Apalagi gatal-gatal. Nauzubillah. Boleh dia bersih-bersih diri, boleh mencuci pakaiannya, membersihkan pakaiannya. Wa maskaniha, boleh pula membersihkan tempat tinggalnya. Bersihkan kasurnya, membersihkan ranjangnya, membersihkan spraynya, dicuci segala macam, boleh. Kamarnya juga dibersihkan, dipel, disapu, dikasih apa? Disemprot Baygon supaya enggak banyak nyamuk. Enggak apa-apa. Yang penting bukan mewangikan dirinya. Wa abaha laha mukhalatatu aqaribiha. Dan dibolehkan untuk bergaul, bercampur, ngobrol dengan kerabat-kerabatnya. Kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki, saudara, saudaranya, bapaknya dan sebagainya boleh tetap. Tetap boleh. Wa nisa'iha fi baitiha. Boleh pula bergaul dengan para wanita kalau ada tamu berdatangan. Enggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Boleh ketemu, boleh ketemu. Betapa ringannya. Sudah berkabungnya cuma 4 bulan. Boleh ketemu manusia, boleh menerima tamu, boleh bergaul dengan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, kakak adiknya. Dan boleh pula membersihkan dirinya, mandi, membersihkan pakaiannya, bajunya, mencuci, tempat tinggalnya dibersihkan, kasurnya, ranjangnya, bantalnya, silakan. Sehingga tetap menjaga kebersihan. Barakallahu fikum. Bukan seperti jahiliyah harus kotor, harus dia tetap kumuh satu tahun tidak mandi, tidak cuci pakaian, enggak ganti pakaian. Nah, berikutnya. Wa hifdzun lizauji haqqahu bizinabiha ma yashhuru bi ma yashhiruha ma yushhiruha min zinatin wa yarghabu biha fi muddatin hiya min huquqihi wallahu hakimun alim. Dan menjaga hak suaminya dengan menjauhi apa yang membuatnya mencolok dari keindahan-keindahan, dari perhiasan-perhiasan, dari perhiasan. Dan yang membuat orang suka padanya, membuat orang suka padanya, yang ini merupakan dari hak-haknya suami. Dan ini adalah haknya suami. Wallahu hakimun alim. Dan Allah, dan termasuk barakallahu fikum, keringanan bagi syariat ini adalah wanita tadi tidak berhias itu adalah menunaikan hak suami. Bukan sedang nyiksa diri. Kalau jahiliyah kan nyiksa diri. Kalau ini enggak. Dia tetap boleh mandi, boleh bersih diri, boleh bersihkan pakaiannya, boleh bergaul, boleh. Tidak disuruh menyiksa diri. Tetapi, jaga hak suami. Kamu itu berhias untuk siapa? Untuk suami. Para wanita, akhwat, fillah, jangan lupa. Kalian berhias itu untuk suami kalian. Kalau suami kalian wafat, untuk siapa kamu berhias? Iya kan? Untuk siapa kamu berhias? Maka untuk menjaga hak suami, jangan berhias. Jangan memakai pakaian yang bagus. Jangan menyanggul rambut yang bagus. Jangan memakai wangi-wangian. Jangan memakai celak. Jangan memakai saido. Jangan memakai apalagi merah pipi segala macam. Jangan. Hormati suamimu. Suamimu wafat, maka kamu jangan berhias. Barakallahu fiikum. Ini huququl zauj, haknya suami. Barakallahu fiikum. Intahaina min hadzal hadis wa intahaina aidan min hadzal bab. Tayyib, barakallahu fiikum. Kitabul li'an. Masuk babul li'an. Al-li'an mushtaqqun min al-la'an. Apa terjemahan kitabul li'an? Hah? Buku li'an gitu. Hah? Tidak mesti kitab bermakna buku. Ah. Kitab bermakna kumpulan. Kitab dari kata katibah. Apa katibah? Pasukan. Batalion tempur itu disebut katibah. Madar kataba yattubu kitabatan Madaruha al-jama'. Maknanya berkisar pada jama', kumpulan. Loh, kita bahkan tulisan saat, iya, tulisan itu kumpulan kata-kata. Kumpulan huruf, kumpulan kata-kata. Baik. Maka kita dikatakan buku karena di dalamnya kumpulan pembahasan-pembahasan. Kitabul Li'an adalah kitab kumpulan, kitab bermakna kumpulan pembahasan-pembahasan Li'an. Bab apa artinya? Pintu. Hah? Ya. Bab maknanya pintu, yaitu tempat masuk. Pintu kan tempat masuk. Ini tempat masuk kepada pembahasan A. Ini tempat masuk pembahasan B. Ini tempat masuk pembahasan C. Kumpulan bab-bab adalah kitab. Dan kitab adalah kumpulan bab-bab. Sehingga jangan heran, di dalam kitab ada kitab. Di dalam kitab ada kitab. Pertama kitab Sahih Bukhari. Kamu buka pertama kali Kitabul Iman. Kitab lagi. Habis itu buka lagi. Habis selesai pembahasan Kitabul Iman, Kitabut Thaharah. Bab, bab, bab, bab. Kitabus Shalah. Bab, bab, bab. Kitabut Tauhid. Bab, bab, bab. Ila akhir. Al-an Kitabul Li'an. Kumpulan pembahasan tentang al-li'an. Al-li'an diambil kata dari kata la'an, yang artinya laknat. Wa huwa tardu wal ib'ad. Laknat maknanya adalah tard, pengusiran, ib'ad, dijauhkan. Lughatan mustaqqun min al-la'an wa huwa tard wal ib'ad. Karena kata la'ana yal'anu maknanya doa agar Allah jauhkan dia dari rahmat. Agar Allah menjauhkan orang tersebut yang didoakan kejelekan tersebut, dijauhkan dari rahmat dan diusir dari rahmat. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah la'natlah fulan dan fulan. Maknanya, ya Allah jauhkanlah dia dari rahmat. Fayakunu hadal kitab, maka jadilah kitab ini summiya kitabul li'an, dinamakan kitabul li'an imam mura'at lil lafaz li'an al rajul yal'an nafsahu fil khams fil khamisah min ash-shahadat ala sidqi da'wahu. Di dalam kitab ini, dalam kumpulan pembahasan ini, dinamakan kumpulan pembahasan li'an. Mengapa? Mura'atul lafaz. Karena melihat lafaznya. Mura'atul lafaz karena memperhatikan lafaznya. Emang kenapa lafaznya? Lafaznya nanti dia akan mengatakan di kali yang kelima dengan laknat. Semoga aku dilaknat kalau aku tidak jujur. Semoga aku dilaknat kalau aku ini berdusta. Sehingga dinamakan dengan li'an. Wazannya wazan apa? Li'an. Wazan fi'al. Wazan fi'al itu bermakna apa? Saling. Bermakna saling. Seperti qital. Dari kata qatl. Qatl membunuh. Kalau qital, saling membunuh. Dia menyerang, ini menyerang, disebut qital. Jadi wazan fi'al itu saling. Ini juga dikatakan li'an karena dua belah pihak, suami dan istri, saling melaknat. Barakallahu fikum. Tetapi bukan saling melaknat lawannya, tapi masing-masing melaknat dirinya kalau tidak benar. Kalau aku dusta, semoga Allah laknat aku. Baik. Sehingga dari lafaz itu dinamakan dengan kitabul li'an, pembahasan li'an. Wastuqa min du'ail rajul bil la'an la min du'atil mar'ah bil ghadab. Tetapi diambil dari ucapan laki-lakinya, bukan diambil dari ucapan perempuannya. Karena walaupun kalimatnya fi'al, wazannya li'an, saling melaknat, tapi sesungguhnya suami menyebutkan kata la'nat, sedangkan wanita sang istri ini mengucapkan kata ghadab. Semoga kemurkaan Allah atasku kalau aku berdusta. Tetapi dalam bahasa Arab ada yang sifatnya taghlib. Ada yang sifatnya taghlib. Apa taghlib? Yang dominan dijadikan sebagai nama. Yang dominan maknanya yang menang dijadikan sebagai nama. Padahal dua itu berbeda. Itu dalam bahasa Arab disebut at-taghlib. Taghlib. Contohnya korma dengan air putih. Apa warnanya korma? Hah? Hitam, sahih? Air putih? Ya putih. Tapi mereka orang Arab bilang, kami tidak memberikan kepada tamu ke illal aswadaini. Aswadaini. Padahal hitam sama putih. Mengapa dimenangkan yang hitam? Al-aswadaini. Abu Bakar wa Umar dijuluki apa? Umaraini. Dua Umar, Abu Bakar wa Umar. Padahal yang satu Abu Bakar. Itu juga taglib. Al-aswadain. Itu juga sama. Ada lagi. Yang satu dalam doanya menyebutkan kalimat la'an. Semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Sedangkan yang perempuan menyebutkan ghadab. Semoga kemurkaan Allah atasku. La'an sama ghadab. Tapi disebut dengan saling melaknat. Sama juga. At-taghlib. Mafhum? Maka dikatakan li'an, saling melaknat, walaupun sesungguhnya lafadznya, yang satu lafadz la'nat, yang satu lafadznya apa? Ghadab. Baik, emang pembahasan apa ini? Ada ghadab, ada la'nat, ada suami, ada istri. Barakallahu fikum. Kalau terjadi kesalahpahaman suami istri, yang sang suami saja yang tahu, seluruh dunia gak ada yang tahu. Sehingga bisa kebawa saksi? Gak bisa. Saya suaminya. Dan saya merasa, saya tidak menyentuh dia. Kok tiba-tiba hamil? Gak bisa. Ini pasti kamu ada main. Kata istrinya, enggak. Sungguh demi Allah aku tidak punya. Sungguh demi Allah aku tidak menyentuh. Sungguh demi Allah aku tidak begini. Ribut keduanya sampai ke pengadilan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bawa saksi, siapa saksinya? Urusan dalam kamar, siapa yang tahu? Iya kan? Enggak ada yang tahu. Maka Nabi mengatakan kalau gitu kamu bersumpah 4 kali. Setelah 4 kali bersumpah, yang kelima, semoga Allah melaknat aku kalau aku berdusta. Dan kamu juga. Ucapkan 4 kali. Aku tidak berbuat, aku tidak berbuat, aku tidak berbuat. Yang kelima, ucapkan semoga kemurkaan Allah atasku kalau aku berbuat. Baik. Ini barakallahu fikum yang dijuluki dengan al-li'an. Walaupun lafadznya satu dengan kemurkaan, satu dengan laknat. Tetapi litaglib, maka pakai penamaan dari laki-laki, yaitu la'anat, maka dijuluki dengan saling melaknat. Baik. Itu mura'at lafhum. Amma mura'atun lil ma'na. Adapun kalau melihat maknanya, yaitu tard wal ib'ad, diusir dan dijauhkan, maka sama saja. Az-zawjaini yaftariqani ba'da tamamihi furqatan lajtima'a ba'daha. Suami istri yang sudah mengucapkan laknat tadi, saling melaknat, maka harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Apa namanya itu? Cerai? Bukan cerai. Harus dipisahkan. Batal nikahnya. Pisahkan dia. Dan furqatan dengan perpisahan yang lajtima'a ba'daha, yang tidak bisa lagi berkumpul selama-lamanya. Ya. Tidak seperti talak tiga, yang kalau dia nikah dengan orang lain, kemudian bisa balik. Ini tidak. Selama-lamanya. Idan, ma ta'rifuhu syara'an. Apa definisi li'an secara syar'i? Wa ta'rifuhu syara'an, definisinya secara syar'i, annahu syahadatun mu'akkidatun bi'aimanin minal zawjaini. Persaksian-persaksian yang ditegaskan dengan sumpah-sumpah antara suami dan istri, makrunatan bila'nin au ghadabin, yang diiringi dengan laknat atau kemurkaan. Taib. Kalau demikian definisinya, pertanyaan berikutnya, apa hukumnya? Al-aslu fi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Hukum asalnya sudah ada. Hukum asalnya ada di dalam kitab dan dalam sunnah dan dalam ijma'. Baik. Dalam kitab adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 6. Allah berfirman, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. Mereka-mereka yang menuduh istri-istrinya. Mereka-mereka yang menuduh istri-istrinya. ولم يكن لهم شهداء, dan dia tidak memiliki saksi-saksi. Karena urusannya urusan kamar, tidak mungkin ada saksi. Illa anfusahum, enggak punya saksi kecuali diri mereka sendiri. Kecuali para suami itu sendiri. Maka Allah katakan syahadat, hendaklah dia bersumpah. Apa lanjutannya? Lanjutan ayat ini, fasyahadatu ahadihim. Arba'a syahadatin billah. Hendaklah masing-masing bersaksi dengan empat persaksian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Annahu laminas shadiqin. Hendaklah persaksian kalian atau salah seorang kalian dengan empat persaksian dengan nama Allah bahwa saya jujur. Demi Allah, saya jujur. Demi Allah, saya tidak berdusta. Wal khamisah, dan persaksian yang kelima, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Semoga laknat atasku kalau aku berdusta. Buka mushafnya. Kalian tulis kelengkapan ayatnya di samping atau di bawah atau di footnote. Kalau yang sampingnya kosong seperti itu, tulis di sini. Karena itu sangat penting, dan itu isinya. Isinya bentuk li'an seperti apa? Ada dalam ayat itu. Ada dalam ayat tersebut. Fasyahadatu ahadikum, ahadikum ya, atau ahadihim. Hah? Nah, arba'a syahadat. Hendaklah salah seorang mereka bersaksi dengan empat persaksian. Wal khamisah, dan yang kelima, anna la'natallahi alaih, bahwa laknat Allah atasnya kalau dia berdusta. Baik, kalau si laki-laki sudah bersumpah dengan empat sumpah ditambah kelima dengan laknat, maka si perempuan dihukum. Nah, kenapa dihukum? Diterima persaksian tadi. Wa yadra'u anha al-'adzab. Dan perempuan tadi bisa selamat dari hukum rajam, bisa selamat dari hukum had, kalau dia juga bersumpah dengan empat kali sumpah, aku tidak berbuat demi Allah, aku bersumpah empat kali. Maka Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa yadra'u anhal azab, dan bisa menghindar dari hukum siksaan. Antashhada, wanita tadi bersaksi arba'a syahadat, dengan empat kali persaksian dengan sumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadzibin, bahwa laki-laki ini berdusta. Jadi bukan saya, tapi dia berdusta. Wal khamisah, dan kelima, anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin, dan semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata laki-laki ini jujur. Kalau ternyata laki-laki ini benar, semoga saya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, ini kan baru kitab. Adapun hadis akan dibahas pada bab ini satu persatu insyaallah taala. Baik, iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Jangan lupa PR penting buat kalian sendiri, tulis ayat tadi di kitab kalian agar tidak hilang di footnote-nya kelengkapan ayat. Ya. Barakallahu fikum.